pertama kali ku dengar jerit suara tangismu, bergetar sukmaku, dilanda haru. Kau datang menerangi kehidupan, membawa berjuta rasa yang tak dapat kulukiskan. Betapa bahagia. Mulai hari ini kita akan bersama mengarungi kehidupan dunia dengan segala permainannya. Hidup dalam budaya manusia yang rumit penuh